Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس حنبتنا عزكم الله كتابكم لملانجدكم بمباسا كتاب الأدب المفرد كريا الإمام البخاري رحمه الله تعالى. Kita masih pada bab yang ke-66. Babun la yu'zi jarahu. Bab tidak boleh menyakiti tetangganya. Masih membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan tetangga. Terakhir kita membaca hadis Abu Hurairah dalam bab tadi. Sekarang kita masuk pada pembahasan hadis yang panjang. Hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fil adab. Haddathana Abdullah ibn Yazid. Abdullah ibn Yazid al-Muqri al-Misri. Dia rawi yang terpercaya. Dimasukkan oleh para ulama termasuk Al-Abadilah. Rawi-rawi yang namanya Abdullah. Cuma 4 saja. Abdullah bin Yazid Al-Muqri ini. Kemudian Abdullah ibn Mubarak. Kemudian Abdullah ibn Wahab. Kemudian Abdullah bin Yusuf At-Tinisi. Atau dikatakan Abdullah bin Maslamah. Ini 4 orang yang dikatakan sebagai Abdullah dijuluki sebagai Al-Abadilah. 4 ulama yang namanya Abdullah. Qala haddatsana Abdurrahman ibnu Ziyad. Abdurrahman ibnu Ziyad ibnu An'um Al-Afriqi. Dia ini orang Afrika. Qadinya Afrika. Dan dia rawi yang baik. Rawi yang baik. Qala haddathani Umarah ibn Ghurab. Dia seorang tabi'i majhul. Dan dibaifkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan laisa bisyai. Ini orang tidak ada apa-apanya. anna ammatan lahu haddatsahu, bahwasanya bibinya dia, bibinya Umarah ini mengisahkan kepada dia. Dalam keadaan bibinya ini tidak disebutkan namanya. Bibinya dia. Siapa namanya? Tidak disebutkan. Dan juga tidak diketahui namanya di tempat-tempat yang lain. Ini disebut dengan mubham. Rawi yang mubham yang tidak disebutkan namanya. Maka riwayat ini, khonam tina azakumullah, yang panjang ini dhaifah. Lemah riwayatnya. Tiga penyakitnya ini. Yang pertama Abdurrahman bin Ziyad bin An'um, dhaif. Yang kedua Umarah bin Ghurab, majhul. Mari kenal siapa dia. Yang ketiga amehnya dia, pabe bibinya dia. Tidak diketahui siapa namanya. Tiga penyakit dalam riwayat ini. Maka dia dhaif. Kita baca. Annaha salat Aisyata ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha. Bahwasanya amehnya tadi bertanya kepada Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha. Faqalat. Dia bertanya. Inna zawja ihdana yuriduha. Sesungguhnya suami kita, suami salah seorang dari kita ini menginginkan dirinya. Ini yang tanya siapa nih? Perempuan ya. Seorang perempuan tanya kepada Aisyah. Wahai ummul mu'minin, suami kita ini menginginkan diri kita. Fatamna'uhu nafsaha. Namun perempuan tadi menghalangi suaminya dari dirinya. Tidak mau memenuhi permintaan sang suami. Tahu ya permintaannya ya? Paham ya? Permintaan suami. Dalam tanda kutip. Suaminya kepingin. Ternyata istrinya tidak memenuhinya. Imma antakuna ghadba. Mungkin perempuan tadi sedang marah. Ghadba itu marah. Aulam takun nasyithah. Atau perempuan tadi tidak semangat. Lam takun nasyithah. Tidak semangat. Lagi tidak gairah. Fahal alaina fi dhalika min haraj. Apakah kita berdosa dengan tindakan tersebut? Ini pertanyaannya. Bagaimana kalau seorang istri itu tidak memenuhi permintaan sang suami? Mungkin karena dia sedang marah. Atau mungkin sedang tidak bergairah. Apakah berbuat dosa? Qalat na'am. Jawabannya Aisyah, ya dosa. Dosa kamu. Inna min haqqihi alaiki. Sesungguhnya termasuk hak suami atas kamu, wahai istri. Allau aradak. Seandainya dia menginginkan dirimu, wa anta ala qatabin, wa anti ala qatabin, sedangkan kamu itu di atas punggungnya unta, lam tamna'ihi, engkau tidak boleh mencegahnya. Ini kondisi sulitnya perempuan ya Pak, di atas sekedupnya unta, ya. Diinginkan sama sang suaminya. Jangan kamu tolak keinginannya itu. Kamu turuti. Apalagi khanam tina'azakumullah kalau dalam kondisi-kondisi yang tidak seperti itu. Maka lebih-lebih lagi harus dituruti gitu maksudnya. Qalat. Berkata perempuan tadi. Tanya lagi dia. Qultulaha. Saya bertanya lagi sama Aisyah. Ihdana tahayyud. Salah seorang kita ini, perempuan ini, haid, sedang haid. Walaysa laha wa li zawjiha illa firasyun wahid. Laysa laha, dalam keadaan tidak dalam keadaan perempuan tadi tidak memiliki, wa li zawjiha dan juga untuk sang suaminya, illa firasyun wahid. Kecuali satu kasur saja. satu tikar saja. Au lihafun wahid, atau satu selimut saja. Cuman punya satu kasur atau cuman punya satu selimut. Fakaifa tasna? Lalu bagaimana, apa yang dilakukan sama perempuan tadi? Itu perempuan sedang haid. Paham ya? Sedang haid itu perempuan dalam keadaan untuk dia dan suaminya hanya ada satu kasur atau satu selimut. Bagaimana ini? Qalat. Aisyah menjawab. Litashudda 'alaiha izarha. Hendaklah perempuan itu mengencangkan sarungnya. Kencangkan sarungnya. Tsumma tanamu ma'ahu. Kemudian silakan perempuan itu tidur bersama sang suami. Dia menggunakan sarung, dikencangkan begitu supaya kotoran-kotoran darahnya tidak kemana-mana. Kemudian silakan dia tidur bersama dengan sang suami. Falahu ma khulqa dzalik. Dan sang suami punya hak yang di atasnya itu. Maaf, kita lihat dulu, saya terangkan insyaallah. Ma'a anni saufa ukhbiraka ma sana'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Padahal aku ini akan memberitakan kepada kamu apa yang pernah dilakukan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jawabannya tadi, yang kedua tadi jawabannya, kamu ikat kencang-kencang sarungmu, silakan kamu tidur bersama sang suamimu, dan bagi sang suami boleh yang di atasnya itu. Tapi aku akan sampaikan kepada kamu apa yang pernah dilakukan sama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekarang Aisyah mengisahkan kejadian dia bersama dengan Rasul. Innahu kanat lailati minhu. Sesungguhnya pernah pada suatu malam giliranku dari Rasul. Ini malam gilirannya Aisyah. Fatuhantu syai'an min sya'ir. Maka saya menumbuk sedikit dari syair. Tahantu. Saya mentahan, menumbuk, menggiling syair. Faja'antu lahu kursa. Kemudian saya membuat dari syair itu sebuah adonan. Adonan untuk kue atau minuman. Atau semisalnya, bubur atau semisalnya. Fadakhala. Lalu Rasul masuk. Faraddal bab. Dan beliau menutup pintu. Wadakhala ilal masjid. Dan beliau masuk ke masjid. Wa kana idza arada ayyanama. Dan beliau ini bila hendak tidur, aghlaqal bab. Beliau biasa menutup pintunya. Wa awqa'al qirbah. Dan beliau menutup atau mengikat qirbahnya. Qirbah itu tempat air terbuat dari kulit yang ada pembukanya untuk mancurnya air. Yang mancur itu diikat. Diikat qirbahnya. Wa aqsa'al qadaha. Dan beliau menuangkan air-air yang ada di gelas-gelas kecil itu. Dikosongkan. Wa aqfa'al misbaha. Dan beliau biasa mematikan, memadamkan lampunya. Fantadhartuhu. Maka saya pun menunggu beliau. Nah, sekarang posisinya harus di mana? Di masjid. Ditunggu sama Aisyah. Fantadhartuhu ayyan sarifa. Saya tunggu beliau untuk pulang. Fa'ut'imahul qurs. Kemudian saya ingin memberi makan kepada beliau adonan tadi. Falam yang sarif. Ternyata Rasul belum juga pulang. Jadi masjid. Hatta ghalabani naum. sampai aku ini enggak kuat nahan ngantuk, ketiduran, katanya Aisyah. Wa auja'ahul bard, dan Rasul merasa menggigil kesakitan, auja itu membuat orang sakit karena kedinginan. Ini beliau kedinginan sampai demam begitu. Fa'atani, maka Rasul datang kepada saya, fa'aqamani, kemudian beliau membangunkan saya. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, adfi'ini, adfi'ini, hangatkan saya, hangatkan saya. Fa'qultu lahu, maka saya berkata kepada Rasul, katanya Aisyah, inni ha'id, saya sedang ha'id ya Rasulullah. Faqala, beliau mengatakan, wa in, walaupun kamu haid, ikshifi an fakhidhaik, bukalah kedua pahamu. Fakashaftu lahu an fakhidhaiya, maka saya pun membuka kedua paha saya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fawada khaddahu wa ra'sahu ala fakhidhi, lalu Rasul meletakkan pipinya, khad pipinya, dan kepalanya di atas paha saya. Hatta dafi'a, sampai beliau merasa hangat. Fa'akbalat syatun li jarina dajinatan. Saat itu tiba-tiba datang seekor kambing, syatun, seekor kambing li jarina, milik tetangga kami, dajinah, kambing dajinah. Kambing dajina itu ialah kambing peliharaan yang biasa ditaruh di rumah, rumah pemiliknya. Kambingnya dalam rumah. Tahu-tahu datang kambing ini tadi, pada sholat dia masuk ke rumah saya, thumma anadat ilal kurs. Kemudian kambing itu menuju ke adonan kue tadi yang saya bikin. Fa'akhadatku, disantap sama kambing tadi. Gitu ya. Thumma adbarat bihi, kemudian kambing itu ngajir pergi sambil membawa adonan tadi itu. Qalat, berkata Aisyah, wa qalaqtu anhu, maka saya pun gelisah dengan tindakan tadi. Qalaq itu perasaan gundah gulana, gelisah dari tindakan tadi, tindakannya kambing ini. Apa ini? Dalam posisi Aisyah sedang memangku Rasul ini. Gimana ini? Masa dilemparkan gitu aja, dikejar kambingnya kan enggak mungkin. Gelisah ini. Wastaiqadhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasul terbangun. Begitu beliau bangun, fabadartuha ilal bab, maka saya segera mengejar kambing itu ke pintu. Dikejar sama Aisyah. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Khudhi ma adrakti min qursik." Ambillah sesuatu yang mungkin kamu dapatkan dari adonan kamu itu. Sisanya apa setiap kamu ambil. "Wa la tu'dhi jaraka fi syatih. Wa la tu'dhi jaraki fi syatih." Dan engkau jangan mengganggu tetangga kamu pada kambingnya dia. Jangan kamu ganggu kambing tetangga kamu itu. Biarkan saja dia mengambil adonan kue kamu itu. Nah, kalau misalkan masih ada sisanya, ya itu yang kamu ambil. Kalau tidak ada, ya sudah. Al-hadith. Artinya panjang ya. Namun hadis ini baik. Lemah. Riwayat ini lemah dikarenakan ada tiga penyakit. Bagaimana saya bawakan tadi. Abdurrahman bin Ziyad bin An'um Ba'if, Umarah bin Ghurab majhul, kemudian amehnya dia, bibinya dia juga majhulah, tidak diketahui siapa mereka berdua. Nah, yang diinginkan di sini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ialah pada kisah yang akhir tadi, pada akhir kisah tadi, yaitu ketika ada kambingnya tetangga masuk rumah mengambil makanan, maka jangan kamu ganggu kambing itu. Ya biarkan saja dia mengambil itu makanan. Kalau ada yang tersisa, tercecer, atau yang jatuh, dia nggak mau ambil. La tu'zi jaraki fi syatih. Jangan kamu ganggu tetangga kamu pada kambingnya dia. Ini yang diinginkan sama Al-Imam Al-Bukhari. Maksudnya, ikhwan, kalau kambingnya saja tidak boleh kamu ganggu, karena itu punya tetangga, apalagi yang punya kambing. Apalagi yang punya kambing. Orangnya sendiri, tetangga kamu sendiri. Maka lebih-lebih lagi, Bismillahirrahmanirrahim, jangan sampai kamu mengganggu orang tersebut. Jadi paham ya? Adapun untuk urusan kambing mengambing ini dhaif riwayatnya. Maka tidak bisa kita jadikan sebagai hujjah. Adapun urusan tetangganya yang punya kambing, larangan mengganggu tetangga, na'am. Sekian banyak riwayat-riwayat yang menerangkan larangan untuk mengganggu tetangga. Paham ya? Sehingga umum pembahasannya tentang masalah itu. Ada masalah kambingnya ya ikhwan. Dikarenakan dhaif riwayatnya, maka Anda punya hak untuk mencegah kambing tersebut. Dilarang supaya jangan sampai mengambil makanan kamu, atau jangan sampai merusak harta milik kamu. Dihalau, tapi jangan sampai kemudian Anda menyakiti kambing tersebut. Sebab punya tetangga. Nah, insyaAllah ya. Misalkan antum sedang membuat apa? Misalkan apa yang disukai sama kambing itu? Hah? Ini kambing padang pasir ya. Biasa makan adonan kue itu biasa. Di Yaman itu kambing itu makan kue makan roti yang kering-kering. Itu yang dimakan sama mereka. Di Yaman itu kan rotinya kan bundar. Roti kubus namanya kan bundar atau memanjang. Sama orang Yaman kalau nggak habis dimakan, dibiarkan, dimasukkan dalam karung, nanti dijual sama orang kampung untuk makanan kambing. Jadi kambing itu dikasih makan roti seperti itu, roti garing kayak gitu, krius-krius kayak kerupuk kayak gitu, itu makanannya kambing. Sehingga jangan heran kalau kemudian dalam riwayat seperti ini, makan adonan kue dari syair, itu kambing yang makan. Jangan heran, karena begitu makanannya. Sekarang di Indonesia, apa mungkin di Indonesia ini kambing suka kue? Oh, mungkin, enggak ya, rebutan. Misalkan di rumah kamu itu ada tanaman-tanaman, Anda dengan tanaman, ada mawar, ada melati, ada bunga ini, bunga itu, segala macam. Datang kambingnya tetangga kamu, kamu ngerti? Ini kambing Kongo, ini mesti. Tetangga saya yang sebelah kanan itu mesti dia punya kambing yang banyak. Ini kambingnya dia nih. Ada ciri-cirinya kamu dia ini. Masuk ke pekarangan rumah kamu. Kamu ngerti bakal merusak tanaman kamu. Maka kamu punya hak untuk menghalau dia. Dihalau, dipinggirkan, dihalau. Tapi jangan sampai kemudian menyakiti kambing tadi. Wallahu musta'an. Ini urusan tetangga. Dalam riwayat ini, khonatina azakumullah, ada beberapa permasalahan yang mungkin bisa diangkat. Walaupun dhaif riwayatnya, namun dikuatkan dengan pembahasan riwayat-riwayat yang lainnya. Sebagai faedah. Kalau urusan tetangga, lewat pada pembahasan riwayat yang lalu, hadis yang lalu, larangan untuk menyakiti tetangga. Dan juga riwayat yang setelahnya lagi. Hadisnya Abu Hurairah itu. Yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nanti dibahas insyaAllah. Untuk riwayat ini. Di sini banyak masalahnya. Ikhwan. Masalahnya seputar masalah kehidupan rumah tangga. Perlu dibahas apa enggak usah? Pak Guyu Arif. Dibahas apa enggak? Apa loncat aja pembahasan tangga? Dibahas ini. Ini masalah kehidupan rumah tangga loh ini. Mil, dibahas mil ya. Ini sedihian mil. Dibahas ya. Dapat ilmu ya, pengalaman ya. Baik. Pada pembahasan kali ini, khonatina azakumullah, disebutkan anjuran seorang wanita untuk memenuhi permintaan sang suami. Bagaimanapun keadaan perempuan itu, istri itu. Kalau sang suami kepingin, dalam tanda kutip ya kepinginnya ya, kepingin, jangan ditolak. Walaupun dia dalam kondisi sedang kesel, kesal, marah, entah marah sama seorang atau lagi apa, kalau suami meminta, kamu penuhi. Atau dalam kondisi lagi gak gairah. Ya, namanya perempuan itu gak selamanya gairah terus. Ada saat-saat dia sedang jenuh. Itu perempuan. Gitu ya. Yang sekeluarga mantuk-mantuk dia. Ada saat-saat jenuhnya perempuan. Gak ada gairah gitu. Walaupun demikian, kalau suami kamu tuh minta, penuhi. Bahkan dibawakan di sini sama Aisyah radhiyallahu taala anha, walaupun kamu itu wahai sang istri ala qatabin, di atas sekedup. Qatab itu seperti sekedupnya unta. Di situ kamu berada, di situ suami kamu minta, ya kamu turuti. Itu kan kondisi yang setengah mati di atas punggungnya unta, dia jalan. Ya. Itu kondisi yang susah lah pokoknya itu. Susah bagi perempuan terkadang untuk memenuhi permintaan sang suami dengan kondisi yang seperti itu. Itu gambaran saja, gambaran saja. Artinya dalam kondisi apapun, sesulit apapun, yang mungkin kalau secara zahirnya bisa membahayakan perempuan tadi, tetap kalau suami kamu minta, kamu turuti. Ini kalau perempuan tadi dalam kondisi tidak sedang haid atau tidak sedang melakukan puasa yang wajib. Tapi kalau sedang lagi haid, tak bisa. Jangan kamu turuti permintaan sang suami. Walaupun minta, nesu, jangan kamu kasih. Kenapa? Dikarenakan hukumnya haram berhubungan dengan perempuan yang sedang haid. Atau dia sedang berpuasa yang wajib. Puasa yang wajib. Jangan kamu turuti. Sebab ketaatan kepada Allah lebih didahulukan daripada ketaatan kepada sang suami. Kalau kemudian sang istri sedang puasa sunnah. Santai ya. Perlu ditanya ini. Kalau istrinya sedang puasa sunnah. Suaminya kepingin. Tanda kutip. Apakah sang istri harus membatalkan puasa sunnahnya itu dan melayani sang suaminya? Iya. Iya. Kan sang istri itu tidak diperbolehkan puasa sunnah dalam keadaan suaminya ada di rumah kecuali dengan seizin sang suami. Kenapa arti izin? Sebab sang suami punya hak istimta', punya hak untuk bersenang-senang dengan istrinya. Dikecualikan oleh para ulama kecuali kalau istrinya itu sedang melaksanakan perkara yang wajib, maka lebih mendahulukan perkara wajib tadi. Sebab berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus diperhatikan oleh para istri. Itu menunjukkan bahwasanya haqquz zauj kabir. Hak suami itu besar. Hak suami itu besar. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat Tuhan nanti na'zakumullah kalau kemudian sang suami itu minta dicegah sama sang istrinya sampai suaminya marah. Tidur dalam keadaan dia marah, maka perempuan itu dilaknat oleh para malaikat sampai pagi harinya. Ya? Suaminya malam-malam kepingin, istrinya lagi wegah, lagi wegah ini, lagi nak gairah, bisa moh-moh pokoknya enggak. Pokoknya enggak. Akhirnya marah suaminya ini. Ya? Merasa haknya enggak terpenuhi, marah sang suaminya ini. Maka itu perempuan mal'unah. Dilaknat oleh para malaikat sampai pagi. Atau suaminya ridha. Ini apa itu usahanya ini? Paham ya? Sehingga perempuan-perempuan itu harus memahami haknya sang suami. Terkadang perempuannya ya memang lagi gak kepingin. Tapi kamu harus tahu ada pihak kedua yang kepingin. Nah kalau pihak kedua yang lagi kepingin ini kamu tahan. Enggak kamu kasih haknya. Itu bisa main celok ke tempat yang lain. Faham ya? Bisa terbang ke tempat yang lainnya. Jadi karena kan dia merasa enggak tercukupi haknya. Ingin barang yang halal, enggak dikasih. Dalam keadaan kalau sudah kepengen itu, karena tina azakumullah, kalau enggak segera disalurkan, itu bisa berbahaya. Secara medis juga berbahaya. Ya, Pak, ya? Ambil. Ya, ambil. Ngaku aja, iya. Iya. Secara medis juga berbahaya. Kalau sudah sampai puncak seperti itu, pengen begitu, enggak disalurkan, berbahaya. Agar. Juga berbahaya untuk kondisi sang suaminya. Nah, kalau sang suami itu tidak punya iman yang sangat kuat, tidak punya ketakwaan yang sangat kuat, lari ke tempat yang lain. Akhirnya muncul masyakil, muskilah keluarga. Tamam? Kericuan, cekcok sana, cekcok sini. Urusan itu saja. Allahul musta'an. Ya, apalagi kalau suaminya itu baru pulang dari safar, jauh pergian. Itu sang istri harus paham-paham betul itu. Hah? Kalau tidak paham itu nanti suaminya sedang kepingin-kepingin, enggak digubris sama sang istrinya, bisa ruwet rumah tangga dia nanti. Yang namanya safar apalagi zaman sekarang ini, itu bisa melihat beragam yang dilihat. Sehingga sang suami itu ketika pulang itu butuh pendingin. Dalam kondisi panas-panas luar dalam safar itu butuh pendingin. Nah kalau istrinya nggak pandai-pandai mendinginkan sang suami, bisa rusak hubungan rumah tangganya. Yang dinasihatkan untuk para istri harus memahami betul kondisi yang satu ini untuk sang suaminya, untuk sang suaminya. Nah, jangan datang suaminya dari safar, dari safar sudah kepalanya sudah geliang-geliang begini, Dan ke rumahnya dilihat istrinya, Allah musta'an, tidak dalam kondisi yang diinginkan sama sang suami, ternyata masih autan-autan, semerawut semua keadaannya, rumahnya masih berantakan, anaknya nangis semua, yang ini ngompol, yang itu sedang peol, yang ini rewel, yang ini begini, perempuannya juga demikian. Autan-autan seperti itu, malah belum mandi, belum apa, ternyata lagi masak, lagi gerus-gerus bawang segala macam, baunya bau bawang, bau asap segala macam. Wah, itu beban tersendiri bagi sang suami. Padahal suaminya udah ngasih tahu sebelumnya. Nah, kalau suaminya nggak ngasih tahu sebelumnya, ya salah sendiri, gitu kan? Nah, adabnya itu suaminya tuh ngasih tahu sebelumnya kalau dia mau pulang itu. Ini mau pulang, sampai di rumah sekitar jam sekian. Itu pemberitahuan yang mengandung permintaan itu. Kalau sang istri harus paham masalah seperti ini. Harus jeli gitu. Allahu musta'an. Hah? Kalau dengan kondisinya, Allah ruwet ya. Sudah datang dari safar, kepalanya sudah bening-bening begini. Sudah lihat seperti itu, tambah bening lagi. Dari safar maunya istirahat dulu, santai dulu, ternyata harus langsung dalam kondisi pening itu megang anaknya yang ngompolnya FOI dulu, membersih dulu, yang satunya lagi sedang beol, FOI lagi dulu, bersihkan segala macamnya, harus mandikan yang ini, mandikan yang itu, yang ini rewel harus digendong dulu, didiamkan dulu, yang ini minta kepingin bikin susu, dibikinkan susunya dulu, sudah beres anak-anak semua pada ganteng, udah pada cantik semuanya. Kasih uang beli permen sana. Ternyata yang perempuan juga masih seperti itu, masih aut-autan, masih bau bawang, masih bau asap. Allahu musta'an. Kadang ada yang sabar suaminya itu ya saudara. Suaminya dulu yang bersiap-siap pulang dari safar, mandi-mandi segala macam biar bersih. Manggil istrinya. Istrinya yang enggak paham. Istrinya itu yang kurang mengerti haknya sang suami. Panggil, sikta. Ini lagi masak ini loh. Itu bahasa Jawa ini. Ini dulu, ini lagi masak ini loh. Ini bawangnya masih digerus ini loh. Masih digerus-gerus bawang tanggung ini. Ini lagi setengah jadi ini nanti dibiarkan. Nanti gimana anak-anak masuk. nanti dirusak-rusak bawangnya, bumbunya nanti gimana. Namanya ya, ya nyeri sambil gerem-gerem gitu. Ya, ya. Panggil lagi. Dipanggil lagi. Nanti dulu lagi baru memasukkan bumbunya ini lagi di oseng-oseng sedang digoreng-goreng ini mau dimasukkan sayur segala macamnya. Udah akhirnya sekali diurusi sama suaminya, nggak tahu mungkin dia marah atau apa gitu. Sudah akhirnya muncul muskilah. Allah ya, walaupun dalam kondisi seperti itu suami kamu minta, langsung kamu turuti. Nah, kamu kan kamu turuti bau bawang, langsung kamu enggak ya siap-siap kok mandi-mandi dulu segala macamnya yang bersih yang wangi baru kamu terus suami kamu. Nah, kemudian langsung kamu turuti bau bawang, kamu langsung keluar suami kamu. Ya, enggak mau dia. Allah SWT. Ini penting. Ini urusannya mungkin sepele. Tapi sungguhnya, ya khanam tina azakumullah, ini merupakan kunci keberhasilan sebuah keluarga. Kalau enggak ada perhatikan, ya khan, sering terjadinya selingkuh-selingkuh, kemudian adanya wanita idaman lain, adanya pria idaman lain, sama kemudian cekcok keluarga, ribut antar keluarga, suhu panas naik, pecah piring, pecah gelas, segala macamnya. Itu jangan dikira dikarenakan masalah-masalah yang besar. Seringkalinya masalah yang satu ini saja. Baik. Paham ya? Bahkan sampai terjadinya perceraian, terjadinya permintaan cerai dari pihak sang istri, satu permasalahannya. Entah dari pihak sang suami yang merasa tidak terpenuhi haknya, atau mungkin dari pihak sang istri yang juga tidak terpenuhi haknya. Bubar jalan, bubar di tempat gitu, rumah tangga seorang, dia akan masalah yang satu ini saja. Makanya dalam Islam khanatina azakumullah diatur masalah yang seperti ini. Sampai detail seperti ini diatur, dikarenakan sangat riskan untuk hubungan rumah tangga. Masya Allah. Di sini dijawab sama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kalau sang istri menolak permintaan sang suami, maka dia berdosa dengan tindakan tadi. Masalah yang berikutnya ialah permasalahan yang ditanyakan kedua oleh perempuan tadi. Ketika seorang istri itu sedang haid, bagaimana apa hukum tidur bareng dengan sang suami? Yang disebutkan dalam contoh ini sekarang, suami istri ini hanya memiliki satu kasur ya. Jangan kamu bayangkan tuh kasur itu di zaman itu kasurnya gede 2,4 meter kali 2 meter begitu. Nah, kalau gitu enak di ujung sebelah sana, di ujung sebelah sini. Nggak ada masalah. Firasun wahid. Yang namanya firas itu cukup untuk satu orang. Cuman punya satu firas untuk berdua. Suami dan istri. Istrinya lagi haid. Atau punya lihafun wahid. Lihaf itu apa namanya selimut untuk tidur. Lihaf juga demikian, yang namanya lihaf untuk satu orang. Bukan selimut yang besar, panjang begitu. Tidak. Untuk satu orang saja. Penutup badan. Nah ini, punya satu lihaf untuk dua orang. Dalam keadaan istrinya itu sedang haid. Bagaimana? Maka di sini Aisyah radhiyallahu ta'ala anha memberikan jawaban supaya perempuan tadi menggunakan sarung. Dia pakai sarung, diikat sarungnya, kemudian tidur bersama sang suaminya, dan suami boleh berjumpu dengan istrinya di atasnya sarung tadi. Itu yang dijawab sama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, masalah ini, ikhwan fillah azakumullah, ada hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang masalah ini. Dan beliau menjawab, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan semua yang kamu inginkan kecuali nikah. Nikah ini ialah kecuali mengumpuli istri. Jangan dikumpuli istri. Nah, ini hadis dibahas oleh para ulama. Apa hukum mencumbui sang istri yang sedang haid? Ada yang mengatakan boleh, tapi lutut ke bawah, pusar ke atas, itu yang boleh. Pusar ke bawah, lutut ke atas, tidak boleh. Ada yang berbeda seperti itu. Paham ya? Ada lagi yang mengatakan boleh dengan syarat sang istri menggunakan sarung atau menggunakan pakaian. Sang suaminya di atas pakaian tadi. Bisa dipaham ya? Bisa dipaham. Yang keluarga mantap-mantap semua ini. Pendapat yang sahih, pendapat yang sahih ialah itu semua diperbolehkan kecuali jima saja. Mau pakai sarung, nggak pakai sarung, terserah. Yang penting jima saja. Dengan zahir riwayat tadi, isna'u kulla syai'in illa nikah. Silakan kamu lakukan apapun yang kamu inginkan kecuali jima saja. Nggak boleh mengumpuli istrinya saja. Hadza huwa. Sehingga boleh, mau lutut ke atas, pusar ke bawah, boleh. Mau dari bawah sampai atas, juga boleh. Menggunakan sarung, nggak pakai sarung, juga silakan. Cuman diwanti-wanti, hati-hati. Jangan mendekati tempat-tempat yang haram tadi. Sehingga di sini, ada sebagian ulama yang merinci. Ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Yang haram kalau sampai mengumpuli istrinya. Makruh kalau nyerempet-nyerempet ke arah sana. Mubah kalau selain itu. Ada huwa. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Ini penting. Juga perlu dibahas karena nanti na'azakumullah. Untuk orang yang dapat keluarga perlu mengilmui yang satu ini. Ini Islam ya Pak. Ini sikap tengah Islam antara pihak Yahudi dan pihak Nasrani. Jangan dikira ini perkara yang sepele. Ini perkara prinsip. Kalau orang-orang Nasrani, mereka ini memang enggak tahu kebersihan ya Pak. Nah, kalau Nasrani itu empat semua. Ini mereka. Tidak peduli istrinya sedang haid atau enggak sedang haid, mereka garap semuanya. Ini Nasrani. Nah, mereka apa namanya menganggap biasa bukan-bukan yang haram mengumpul istri sedang haid. Kalau Yahudi, ganas. Kalau sudah haid istrinya itu pisah rumah. Nah, dia membuat rumah atau ruangan tersendiri. Kalau sudah haid istrinya, pindah ke ruangan itu. Tidak makan bareng dengan istrinya, tidak tidur bareng dengan istrinya, tidak pula serumah dengan istrinya. Sendiri. Gitu ya. Yang paling minim, yang paling mending, satu rumah beda kamar. Yang paling minimal. Di kamu situ, di kamar itu, dari kamar ini. Makan bareng? Tidak bisa. Tidur bareng? Tidak bisa. Semuanya tidak bisa, harus pisah. Ini Yahudi. Paham ya? Sehingga jangankan urusan berjumbu, mendekat tidak, makan tidak, tidur tidak. Dipisahkan sudah. Dalam Islam yuhanatina azakumullah, la nasraniyah wala yahudiyah. Tidak dengan cara Nasrani yang empat semuanya, juga tidak dengan cara Yahudi yang anti semuanya. Tapi tengah-tengah. Di empat, tidak. Paham ya? Di empat, tidak. Selain itu, silakan. Sehingga tidur bersama dengan suami, dengan istri yang sedang haid, boleh. Makan bareng, boleh. Mandi bareng, boleh. Semuanya boleh. Berjumpu, boleh. Yang penting jangan mengumpuli istri pada tempat yang haram tadi. Hadza huwa. Ini haram dina azakumullah. Juga merupakan makhraj. Solusi. Ketika suami ikut libur dengan istrinya. Paham ya? Ini kalau istrinya cuma satu. Kalau istrinya lagi haid, ikut haid juga. Suaminya itu. Gitu kan ya? Kalau istrinya dua kan nggak ada masalah. Yang ini haid ya, biar aja haid. Diganti yang satu ini. Kalau istrinya tiga atau empat, lebih anteng lagi. Yang ini haid, biar aja. Masih ada yang tiga. Hah? Yang dua haid, masih ada dua. Hah? Oh, yang tiga lagi haid, ada lagi yang satu. Semua haid, cara terjadi. Ah, masa haji bareng semua. Ya enggak. Hajar. Tapi kalau satu istrinya yang kena fitnah azakumullah. Istrinya haid, ya sudah, ikut haid juga. Istrinya nifas, ya ikut nifas juga. Kenapa ya? Nah, solusi yang disebutkan sama Islam ialah yang disebutkan dalam riwayat tadi. Isna'u kulla syai'in ila nikah. Seorang laki-laki disuruh nunggu istrinya sampai selesai masa haid. Tidak supaya safar. Kadang di situ ada haid, ada 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang sepekan, ada yang 10 hari, ada yang sampai 15 hari. Begitu kan ya? Secara medis paling lama berapa hari? Yang mana? Jenengan Pak, Pak Salih. Secara medis, tahu antum ilmunya. Secara medis, perempuan haid paling lama berapa hari? Hah? 13. 13 ya? Masya Allah. Nggak mungkin 15. Jarang. Jarang ya? Minimal. 3 hari. Masya Allah. Secara medis ya? Apa? Secara kenyataan mungkin ada yang cuma sehari, atau mungkin ada yang lebih dari 13 hari. Itu enggak semua suami itu sabar. Nah, kalau misalkan dia pas punya istri yang haidnya 13 hari. Pusing kepala dia 13 hari. Sudah seperti itu. Dia terbiasa dengan yang diistilahkan dengan KB kalender. Gitu ya. Orang sekarang larinya ke arah situ. Artinya apa? Saat-saat suburnya sang istri tidak dia gauli. Itu biasanya 3 hari setelah haid. Atau 3 hari sebelum haid, gitu ya? Apa sepekan? Masa-masa suburnya perempuan itu, secara medis. Sepekan setelah haid, iya. Dan sepekan sebelum haid, sepekan ya. Anak cuman itu 3 hari, beliau gitu ya sepekan. Sepekan setelah haid, sepekan sebelum haid, sudah 2 pekan. Berapa itu? 14 hari. Ditambah dengan haidnya dia 13 hari. 27 hari. Tinggal cuma 3 hari. Tok. 3 hari saja. Itu enggak semua suami itu mampu. Maksud cuma 3 hari. Tok. Misalkan ini bagi mereka yang kepingin menjalankan kehamilan. Puyeng lagi. Maka solusi Islam sangat indah. Dengan riwayat tadi itu selesai urusannya. Yasna'u kulla syai'in ila nikah. Silakan kamu melakukan apapun yang kamu inginkan kecuali berhubungan dengan istri pada tempat yang haram tadi saja. Sehingga dia bisa apa namanya memanfaatkan tempat-tempat yang lainnya. Nah, sehingga apa namanya kendala-kendala rumah tangga yang berhubungan dengan masalah ini terselesaikan. Terselesaikan. Masya Allah. Jadi fahami? Mafhum. Ilmu ini yang belum suat di ilmu itu. Ini yang urusan satu ini. Kemudian tadi tindakannya Aisyah radhiyallahu taala anha yang diminta sama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menghangatkan beliau. Tamam? Ini kalau sahih riwayatnya menguatkan riwayat tadi. Isna'u kulla syai'in ila nikah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam meletakkan pipinya dan kepalanya di pahanya Aisyah radhiyallahu taala anha dalam keadaan perusahaan haid. Namun dia baik. Walaupun baik, kita bisa menggunakan hadis yang saya bawakan tadi. Yasna'u kulla syai'in illa nikah. Sehingga diperbolehkan bagi sang suami untuk melakukan seperti yang bukan dalam riwayat ini. Apalagi sekarang ini musim hujan ini. Hah? Di Indonesia enggak ada musim dingin. Yang ada musim hujan. Musim hujan pun juga kadang-kadang udaranya dingin. Misalkan sang suaminya kedinginan di luar ini. Habis bekerja begitu dingin. Hah? Masuk rumah, kepingin sang istri menghangatkan dia. Adfi ini. Sebagaimana yang disampaikan sama Rasul. Hangatkan aku. Juga boleh. Sama misalkan pipinya taruh di bagian tubuhnya istrinya. Boleh. Yang penting tidak sampai berhubungan dengan istri yang sedang haid tadi. Sehingga boleh. Itu semua diperbolehkan dengan nukti na'asul. Masya Allah. Terus saya terangkan supaya kamu tahu, Islam itu sempurna. Membahas dengan rinci semua perkara-perkara yang sampai detail seperti ini pun sudah dibahas. Bayangannya kamu, masa iya sih Islam bakat begitu. Dibahas lebih rinci malah. Lebih rinci malah. Kalau kamu jabarkan, itu bisa menjadi buku khusus. Nah, Allah menggunakan riwayat, menggunakan ayat. Tamam? Yang datangnya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah. Sehingga tadi, tindakan yang diminta sama Rasul dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, walaupun baik riwayatnya, namun bisa dilakukan dikarenakan riwayat yang lain yang dibawakan tadi. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Kemudian, dalam riwayat ini, qul inna a'udzubikumullah, menunjukkan anjuran untuk menepati giliran-giliran istri-istri seseorang. Ini bagi mereka yang memiliki lebih dari satu istri. Dua istri, tiga istri, empat istri. Seorang laki-laki juga harus memperhatikan pembagian ini. Disebutkan di sini sama Aisyah, innahu kanat laylati minhu. Pernah suatu malam giliran saya. Itu menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa sallam pun juga betul-betul perhatian dengan urusan giliran-giliran untuk para istrinya. Ini juga ikhwan fillah azakumullah, perkara yang riskan. Kalau sampai tidak diindahkan oleh seorang laki-laki, bubar rumah tangga dia. Terjadinya keributan-keributan mereka yang melakukan tindakan poligami, satu di antaranya masalah ini. Yang namanya laki-laki kalau ilmunya kurang, agamanya kurang, keimanannya kurang, biasanya dia lebih condong kepada yang muda. Ada mbok nom, ada mbok tua. Mbok tua. Nah, dia mendapatkan mbok nom. Nah, istri mudanya ada. Biasanya laki-laki itu condong pada istri muda. Biasanya laki-laki itu tidak perhatian dengan hak istri tuanya. Yang seharusnya sehari gilir. Sehari. Ini enggak. Nah, diakali kadang sama laki-laki mending ini. Nah, pas giliran istri tua, dia musafir. Nah, saya mau safar dulu ini. Atau pergian. Gitu. Pas datang giliran istri yang muda, datang dia dari safar. Datang dari safar kan, enggak kemudian. Ini kan, yang ini kan belum. Jadi, balik lagi yang tua. Enggak. Itu kan yang terus berjalan. Misalkan Jumat ini, jatah istri muda. Sampai Maghrib. Maghrib sampai nanti subuh istri tua. Laki-laki ini beli. Sore-sore Jumat ini seperti ini. Safar dia. Ngomong sama si tuanya. Maaf ya. Saya ini ada perlu sebentar. Ada perkara penting. Entah di mana. Nah, pergi dia safar. Ketika safar, otomatis jatah istri tuanya itu hilang dengan safarnya dia. Lagi-lagi ini beling dipaskan. Kalau pas pulang itu jatah istri mudanya. Benar kan? Datang di rumahnya sudah keesokan pagi. Jam 9, jam 10. Sudah pindah jatah. Jatah istri yang muda. Datang langsung dia ke istri muda. Bukan ke istri tuanya lagi. Wah, kalah. Ini kadang terjadi karena tinazakumullah pada mereka. Dan ini yang sering menimbulkan muskilah-muskilah, menimbulkan masalah-masalah keluarga dikarenakan satu ini. Sehingga perhatikan masalah pembagian-pembagian jatah untuk para istri Anda, bagi Anda yang memiliki lebih dari satu istri. Hadis juga menunjukkan di karena tinazakumullah sambutan sang istri terhadap suaminya. Ini juga upaya untuk melanggengkan kehidupan rumah tangga. Di sini Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika ngerti malam ini jatahnya beliau, Rasul datang ke rumahnya Aisyah. Aisyah sudah menyiapkan sesuatu untuk menyambut Rasul dibikinkan adonan tertentu untuk menjamu Rasul. Ada muhim juga, juga penting yang nanti na'azakumullah diperhatikan oleh para istri. Menyambut datangnya sang suami dengan sesuatu yang menyenangkan sang suami. Suaminya senang. Sup panas. Dibikinkan sup panas. Suaminya kok senang. Apa namanya? Masakan apa? Rendang. Dibikinkan rendang. Agar masak rendang terus, bokek rek. Hah? Kandang kering itu. Terjadi kesukaan dia yang lainnya. Yang sekiranya mungkin harus diusahakan. Oh dia senang buah. Misalkan dia senang buah jeruk. Dibelikan buah jeruk. Yang penting ketika jatahnya sang suami ke dia. Dia sambut dengan sambutan yang bagus, yang hangat, yang Masya Allah. Menyenangkan hati sang suami. Itu kewajiban seorang istri. Baik satu. Baik dia sudah punya madu atau belum punya madu. Baik dia seorang diri sebagai istri dia, sebagai istri tersatunya, atau memiliki teman-teman yang lain dari kalangan istri yang lainnya. Tetap dia harus berusaha untuk menyenangkan hati sang suami. Ini penting ya, ikhwan. Apalagi suaminya biasa kerja di luar rumah. Itu peran serta istri membina rumah tangga yang baik dan harmonis dalam rumah sangat besar. Tadi itu. Nah kalau kemudian suaminya pulang kerja, semuanya semrawut kabeh. Nggak ada yang beres rumahnya. Ini yang sering menimbulkan cekcok rumah tangga. Tapi kalau istrinya itu paham betul tugasnya dia. Dia akan mempersiapkan segala sesuatunya. Datang suaminya pulang kerja. Sudah bersih semua rumahnya. Sapu semua. Anak-anaknya sudah dimandikan semuanya. Dan ganteng-ganteng. Cakep-cakep. Insya Allah diajak nyambut bareng. Abinya, uminya juga. Sudah bersiap-siap, sudah mandi, sudah menyambut suaminya dengan cantik. Sudah menyiapkan sesuatu yang lain dari yang lain. Semampunya dia, suaminya datang dari kerja itu. Masya Allah, disambut dengan gembira oleh anak-anak istrinya. Dengan suasana yang ceria, dengan suasana yang menyedapkan. Itu senang, kerasan di rumah itu. Suaminya pergi tugas 2 hari, 3 hari, enggak betah dia. Telepon terus sama rumahnya itu. Gimana anak-anak? Maksudnya ngomong anak-anak. Padahal ya saya kan anaknya berdua. Allah. Nah ya. Ini juga harus perhatikan. Kemudian di sini khana bin a'azakumullah. Ada adab-adab penting yang dicontohkan sama Rasulullah SAW. Berkaitan untuk malam hari. Yang pertama yang disebutkan di sini ialah menutup pintu. Pintu rumah dan pintu-pintu jendela. Ini penting. Sebagian dalam riwayat yang lainnya membaca basmalah ketika menutup pintu. Paham ya? Tutup pintunya. Bismillah. Spread jendela terus semua. Bagus. Ini adab. Ini penting kamu perhatikan ya. Dan semua orang akan tahu hikmahnya, tahu faedahnya, tahu kemanfaatannya. Nah kalau terbuka pintunya kamu, kamu tidur. Gampang maling masuk ya. Jendelanya kamu terbuka. Kamu tidur. Gampang malingnya masuk. Disuruh nutup di malam hari dikarenakan malam-malam itulah seringkali terjadi tindak kejahatan dari pihak-pihak yang lainnya. Atau mungkin hewan-hewan buas. Atau serangga-serangga yang berbisa. Atau misalnya bisa masuk melalui pintu yang terbuka tadi. Sehingga tutup pintu Anda sebelum Anda tidur. Ada. Tutup pintu depan, pintu samping, pintu belakang, pintu dapur, pintu itu semuanya. Aman. Yang kedua yang harus dinasihatkan ialah kran-kran air dimatikan. Di sini menggunakan apa? Mengikat kirbah. Sebab dulu tempat airnya menggunakan kirbah dari kulit yang ada pancurannya. Itu yang diikat supaya tidak netes airnya. Dengan bahasa kita sekarang ini, matikan sanyo, pompa air. Jangan dalam posisi nyala. Dimatikan, kemudian kran-kran air ditutup semuanya. Ini pun juga demikian. Karena mungkin azakumullah sangat besar manfaatnya. Hemat air, hemat listrik. Dan kalau kamu buka terus, kamu yang tidur. Air yang terbuang percuma. Mungkin bisa berakibat banjir dalam rumah. Ini adab-adab yang perlu diperhatikan. Yang berikutnya lagi ialah bejana-bejana yang ada sedikit-sedikit. Airnya atau segala macamnya itu dibuang airnya itu. Kan ada misalkan kita punya gelas bekas minuman yang enggak diminum lagi, tinggal sedikit, kamu buang, kamu tuangkan semua. Ini bisa juga kita ambil pelajaran ya, Fadhamatina Azzaikumullah. Peralatan-peralatan dapur, gelas, piring, mangkok, dan segala macamnya itu, cuci semuanya sebelum kamu tidur. Jangan dibiarkan kotor di dapur, dan semisalnya. Ini juga demikian ya, Fadhamatina Azzaikumullah, sangat bagus kemanfaatannya. Untuk musim hujan misalkan, dengan kondisi banyak ada tempat-tempat yang mengandung air, ini rawan nyamuk demam berdarah. Begitu Pak ya? Ayo. Kalau kamu buang semua, kalau kamu kuras semua, itu bisa meminimalkan tindakan tersebut. Ini sisi yang ada airnya. Kemudian untuk tempat-tempat masakan-masakan yang masih kotor, kalau kamu biarkan, menimbulkan tikus datang, serangga-serangga yang lainnya datang. Bisa jadi, keesokan harinya, bisa merusak peralatan-peralatan yang lainnya, atau menyelinap di rumahnya antum, tahu-tahu anak kamu kesengat apa atau apa. Banyak apa namanya perkara-perkara yang harus diperhatikan dan harus kering. Sehingga langsung dibersihkan, buangkan semuanya, dikeringkan, ditaruh di tempatnya masing-masing. Bersih. Paham ya? Sehingga ketika tidur itu betul-betul kondisinya rapi. Tidak berantakan semua. Kemudian yang nanti nasihat yang berikutnya ialah wa'atfa al-misbah. Lampu-lampu dimatikan. Misbah di sini, lampu. Dan pada masa itu karena tidak asal semua menggunakan api. Ini juga diambil faedah karena tidak asal semua. Sebelum tidur kompor-kompor dimatikan. Kompor itu kan mengandung api ya, dimatikan semua. LPG perhatikan yang rapat tutupnya dan dimatikan semuanya. Semua yang mengandung api tutup yang rapi, dimatikan semuanya. Atau lampu-lampu apa teplok. Lampu minyak, kamu matikan. Atau lampu petromak yang juga mengandung api, bisa kebakaran, kamu mati. Bagaimana dengan listrik? Ini sekarang lampu-lampu ini. Ini api atau bukan api? Siapa yang ahli listrikan ini? Hah? Api atau bukan? Apa saya tanya sama para dokter yang ada ini? Tidak mungkin, maksud dokter ngurusi listrik. Mereka yang tahu? Hah? Mereka yang tahu? Lampu yang ada ini? Menggunakan arus api atau arus apa ini? Setahu saya lain antara listrik dengan api. Setahu saya lihat. Antara kahruba dengan nar itu lain. Allahu a'lam bishawab. Allahu ta'ala alam bisawab. Kalau misalkan dikhawatirkan jadi hal yang diinginkan, maka semua lampu kamu matikan. Sehingga tidur itu dalam keadaan gelap. Ini yang disebutkan sama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faedahnya sudah demikian. Kalau kamu biarkan nyala, maka rawan kebakaran. Ada. Nah. Makanya untuk yang lampu ini ditanyakan lagi. Api atau bukan api? Kalau misalkan dia bukan api dan sangat kecil tingkat apa namanya kasusnya itu, maka insya Allah tidak ada masalah. Apalagi untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu, penerangan-penerangan sebagian ruangan itu penting. Ruangan-ruangan yang membutuhkan penerangan yang biasa dilewati oleh maling-maling perlu kasih penerangan supaya tetangga yang di luar bisa melihat apa namanya ada orang yang masuk dari sebelah situ. Kemudian di depan rumah, teras rumah untuk jalan-jalan depan supaya ada penerangan juga demikian. Nah, ditanyakan lagi Fadhamatina Azzaikumullah. Kalau ternyata memang itu api dan membahayakan, maka adabnya Rasulullah dimatikan semuanya. Sehingga dalam keadaan tidur semuanya gelap. Sudah. Ada Allah. Masya Allah. Ini beberapa faedah yang Fadhamatina Azzaikumullah yang bisa kita ambil dari riwayat-riwayat ini. Dan setahu saya ada buku khusus, kecil bukunya, judulnya Wawaiful Lail, Tugas-tugas di Malam Hari. Itu disebutkan bagaimana tunturannya Rasulullah SAW di malam hari. dari mulai untuk pintunya, segala macamnya, sampai bab-bab yang berkaitan dengan masalah malam hari. Wallahu a'lam bishawab. Akhirnya pertanyaannya pun juga begini. Apa hukumnya melakukan mukaddimah-mukaddimah jima di siang hari di bulan Ramadan? Al-aula tarkuh. Yang bagus kamu tinggalkan. Kalau kamu gak mampu untuk menahan syahwat kamu dan dikhawatirkan terjatuh dalam perkara yang diharamkan. Nah. Allahumma musta'an. Dengan untuk puasa Ramadan, ya khanatina azakumullah, betul-betul diupayakan bersih dari itu semuanya. Boleh sih boleh, yang dilarang itu cuma jima saja. Tapi yang namanya menuju ke arah sana itu juga perlu dihindari. Tamam. Dan juga karena memang puasa itu ialah dalam rangka untuk meninggalkan makan, minum dan syahwat. Apa hukumnya mematalkan puasa sunnah bagi seorang suami karena ingin melakukan jima? Boleh. Puasa sunnah itu boleh kamu teruskan, boleh kamu batalkan. Entah karena kepingin ini atau karena perkara-perkara yang lainnya. Diperbolehkan ya. Apakah harus mengkobok? Ini ada pembahasan khilaf di kalangan para ulama. Cukup panjang, ada yang mengatakan mengkobok puasa sunnah. Ada yang mengatakan tidak wajib mengkobok puasa sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Seorang istri ini yang seorang istri menangis saat dipaksa menuruti keinginan suaminya. Waduh. Sampai nangis-nangis. Allah Ustaz. Ya. Karena istri capek setelah seharian mengurus rumah. Suaminya sendiri sebenarnya bisa menunda keinginannya. Apakah istri tersebut bisa disebut dalam keadaan terzalimi? Allah musta'an. Tadi itulah. Kalau dia memenuhi keinginan sang istrinya itu karena beban semata, ya nangis kamu. Tapi kalau kamu memenuhi keinginan sang suami itu dikarenakan kamu tahu itu merupakan tanggung jawab seorang istri kepada sang suaminya. Haknya suami sebagai tanggung jawab sang istri, dia akan melaksanakannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Atau akan nangis. Dan dia tahu ini berpahala. Kenapa menunaikan hak suami? Nah. Saya paham insyaallah. Suami punya hak, tadi kan terangkan, suami itu punya hak untuk meminta istrinya walaupun dalam kondisi bagaimanapun. Tadi kan terangkan tadi. Kondisi lagi marah, penuhi. Lagi tidak gairah, penuhi. Walaupun kamu dalam kondisi yang sangat membahayakan diri kamu, penuhi. Penuhi. Gimana lagi? Cuman ya, kalau bicara memberikan nasihat, ya namanya seorang laki-laki juga harus memperhatikan keadaan istrinya. Dia punya hak, dia punya hak. Artinya kalau misalkan dia berbuat demikian, sampai nangis di istrinya, dia gak dosa. Suaminya gak dosa umum haknya dia. Cuman kalau berbicara masalah nasihat ya tentunya yang namanya kehidupan rumah tangga itu ya enggak satu pihak saja. Ada pihak kedua, itu pihak istri. Juga demikian harus perhatikan apa namanya hak-haknya dia juga. Karena nasihat ya harus perhatikan kondisi istrinya ya. Kondisinya lagi sampai nangis-nangis seperti itu. Maksud teko. Maksud teko. Sampai dia nangis-nangis seperti itu. Allah. Apa dendanya bagi seorang suami yang telanjur menjumai istrinya dalam keadaan haid? Ada hadis yang menerangkan dendanya itu sedekah separuh dinar. Ada yang mengatakan itu dinar. Tapi riwayat ini karena bin Azzaqumullahi'ifah, lemah tahu saya. Sehingga yang sahih insyaAllah ta'ala, sang suami cukup bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang taubat dan nasuha. Dan jangan diulangi lagi tindakan yang satu itu. Apakah diperbolehkan membeli jagung sudah kering, lalu disimpan satu bulan, baru dijual lagi karena perkiraan bulan depan harganya bisa naik? Berapa kilo kamu beli jagungnya ini? Saya mau tanya ini. Gimana Pak Akhok? Kalau dijual paling berapa kilo? 50 kilo? 100 kilo? Yang tak tahu. Yang tanya, Ikhwan apa akhwat? Nama Ikhwan. Dari gambaran pertanyaan kamu ini, paling kamu jualannya gak banyak. Paling sekintal. Paling ya, paling sekintal jagung kering. Itu gak mempengaruhi pasar. Gak mempengaruhi pasar. Dua kintal, gak mempengaruhi pasar. Sehingga kalau kamu simpan sana satu bulan, kamu jual lagi, tidak ada masalah. Boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu, karena nanti ialah kalau yang kamu simpan itu ialah bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok di sebuah daerah. Kamu simpan, diambil, diborong semuanya. Kamu simpan di gudang Anda. Bukan untuk kepentingan pribadimu, dalam artian untuk kebutuhan anak istri selama bertahun-tahun, tapi betul-betul dalam rangka untuk bisnis. Itu yang tidak boleh. Kalau kamu ambil semua barang itu yang mempengaruhi pasar. Ya kan? Misalkan, kebutuhan paling riskan ialah beras. Saat Surabaya ini, ada seorang saudagar besar. Semua beras yang ada di Surabaya langsung dia ambil semuanya. Burung semua sama dia. Cuma di gudang dia. Itu goyang pasar ya. Orang kehilangan beras. Mana kok gak ada beras? Oh habis, oh habis, oh habis. Dalam kondisi kebutuhan sangat banyak dan segera. Sehingga langsung melonjakkan, membuat naik harga beras tadi itu. Karena sangat sedikit. Yang tadinya 1 kilo cuma 4.000, naik menjadi 1 kilo 20.000. Sangat sedikit. Nah saat itu dikeluarkan sama dengan tadi itu sedikit-sedikit. Ya Allah, keluarkan dengan harga 20.000 tadi itu. Ini enggak boleh. Ini dalam Islam namanya ihtikar. Rasulullah mengatakan la yahtakiru illa khatib. Tidak ada yang berbuat demikian kecuali orang yang salah. Apa bahasa sekarang? Namanya apa? Hah? Ada bahasa tersendiri, saya lupa bahasanya itu. Apa namanya? Orang gula. Ada lagi? Menimbun barang. Masa enggak ada istilah dagangnya itu? Ini monopoli. Ini ya. Jadi enggak boleh. Tapi kalau kamu hanya menyimpan beberapa bagian saja yang enggak merusak pasar, enggak ada masalah. Atau Anda mengambil sekian banyak barang, tapi untuk kebutuhan pribadi selama beberapa tahun ke depan, juga enggak ada masalah. Diperbolehkan. Bisa difahami ya? Ada seorang dosen yang diberi parsel berupa buah-buahan dan sejumlah uang dari mahasiswanya dengan maksud ujiannya dililiskan. Nyogok halayahi. Rupanya sogok-menyogok itu tidak hanya urusan mengambil barang rupanya. Sogok-menyogok sudah merembet kepada dunia pendidikan rupanya ini. Dan nyatanya seperti itu sekarang. Orangnya bodoh-doh kayak apa yang penting saya berfulus, kasih fulus masuk dia. Ya apa ya? Iya. Sekolah yang paling favorit di Surabaya misalkan. Yang bisa masuk ke sini itu cuma orang-orang tertentu saja yang brilian otaknya. Orang yang yakni nilai itunya apa? 6 namanya. Yang rendah sekali yang sesungguhnya enggak bisa masuk ke situ. Bisa masuk, yang penting Dilfulus tembus. Dengan uang, beres urusannya ya, Pak. Ini terjadi ya, Pak. Allahumma sta'an. Itu riswah, maya juga boleh ya, Pak. Sehingga sang dosen jangan menerima yang seperti itu. Kalau dia tahu untuk itu apa namanya kenyataannya, jangan kamu terima. Sebagai dosen jangan menerima hadiah-hadiah yang seperti itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami insyaAllah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masalah poligami lagi. Nanti gampang. Pembahasan poligami ma'ruf ya. Masyhur. Masih tanyakan lagi. Yang lain? Namaste. Namaste. Dia menjalani apa yang dia mantapi tadi. Jalan. Jalankan. Misal, istikharah itu adalah perkara yang mubah, bukan perkara yang wajib. Memilih antara dua perkara yang mubah atau dua perkara yang sunnah. Perkara antara wajib dengan yang sunnah ada istikharah. Mesti kamu ambil yang wajib. Perkara yang memilih antara mustahab dengan yang mubah ada istikharah. Langsung kamu ambil yang mustahab. Istikharah itu pada perkara-perkara yang hukumnya sama, sama-sama mubah. Seorang ikhwan meminang akhwat. Punya dua pilihan. Ada dua akhwat yang dimajukan sama dia. Bimbang dia. Yang mana ini? Yang ini? Apa yang ini? Yang ini? Apa yang ini? Bingung dia. Mau dua-duanya juga gak bakal berani dia. Satu dulu. Yang mana ini? Maka di sini dia bisa istikharah. Istikharah memilih antar dua akhwat tadi itu. Mesti dia ada kecondongan sedikit kepada salah satunya. Seperti istikharah dia mantap memantapkan yang A. Sudah, bismillah kamu jalankan yang A. Baik insyaallah. Gitu ya. Contoh. Paham ya? Enggak mesti kemudian tahu-tahu habis istikharah ketiduran, mimpi, dalam mimpinya dia apa namanya melihat yang A misalkan, yang A, nama sih, guys, sudah insyaallah ya, cukup, yakin insyaallah, cukup sekian saja insyaallah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.